时间就把所有这份下了关 I do all my life Seakan aku bersalah demi Tuhan cinta untukku saja. Kau bilang ada yang lain darimu setelah kau regu madu asmara kejamnya. Jadi bercabang dua, cincin emas dan permata darimu hanya sebagai penukar diriku. Yang depan ibu bapak mati galte, kita tinggal makan. Lagu ini kebetulan lagu salah satu kesukaan Lesi juga, spesial buat teman-teman Lesi Cewo. Si orang raja masih bijaksana dalam memutuskan persoalan cinta. Demi Tuhan cinta untukmu saja. Iya Tete, Mama cabangkan lagi ya si Bapak. Thank you. sebagai penuh